menelusuri jalan hidupnya. Dunia tak dapat dipandanginya, indahnya dunia tak dapat dinikmatinya, terang bagi orang, gelap bagi dia, indah bagi orang, suram bagi dia. Tanpa penglihatan yang di tangan menjadi teman abadi, begitu derita nasib orang buta, hidup di dunia di dalam kulita. Suara dia mengenal orang sekelilingnya. Meraba, cuma meraba-raba, dia menelusuri jalan hidupnya. Indahnya dunia tak dapat dinikmatinya, terang bagi orang, gelap bagi dia, indah bagi orang, suram bagi dia. Dana.